Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang susunan man'ut dan na'at. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca pelajaran kedua dan sudah menjelaskan sedikit tentang al-man'ut wan na'at. Kita baca kembali pelajaran kedua halaman 12. Contoh-contohnya di sini Khalidun tajirun ghaniyun, Hashimun syurtiyun jadidun, Abbasun sayyadun faqirun, ذلك بيت صغير هذا محمد هو مدير قديم. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, sebelum kita lanjut, Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, Khalidun. Khalidun, dia kedudukannya sebagai apa dalam contoh ini? Al-Akh Ammar Abu Salman, Khalidun. Mubtada, Ustaz. Naam. Mubtada harus apa harakatnya? Harus dhammah. Dhammah. Harus marfu', yaitu dengan harakat dhammah. Kalau ada mubtada, maka harus ada khabar. Al-Akh Abu Ahnaf, khabarnya mana? Afwan Ustaz, baru gabung yang mana ya Ustaz? Yang contoh halaman 12, Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Tadi dikatakan Khalid itu sebagai mubtada. Kalau ada mubtada, maka di sana harus ada khabar. Khabarnya mana? Naam, khabarnya tajirun. Nah, khabarnya tajirun. Khabarnya tajirun. Nah, sisa satu kata yaitu ghaniyun. Ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Sebenarnya dua kata pada contoh ini sudah cukup menjadi kalimat sempurna. Khalidun tajirun. Sudah cukup. Sudah menjadi jumlah sempurna, jumlah mufidah. Nah, karena ada tiga kata, kata yang ketiga di sini ghaniyun. Ghaniyun sebagai na'atnya. Sebagai na'at. Ghaniyun, ghaniyun sebagai na'atnya. Khalid mubtada, tajirun khabar, ghaniyun sebagai na'atnya. Na'atnya. Na'at harus mengikuti man'ut. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Kita perhatikan. Na'at harus mengikuti man'ut. Na'at terletak terletak setelah man'ut. Man'utnya mana? Man'utnya tajirun. Tajirun. Nah, na'at harus mengikuti man'ut. Kalau man'utnya marfu, maka na'at juga harus marfu. Tajirun ghaniyun. Tidak boleh dibaca tajirun ghaniyan atau dibaca tajirun ghaniyin. Karena ghaniyun sebagai na'at, dia harus mengikuti man'utnya. Kalau marfu, ya harus ikut marfu. Kalau majrur, ya harus ikut majrur. Berarti tidak ada ketentuan pada man'utnya. Man'utnya harus marfu atau harus majrur, tidak ada ketentuannya. Yang ada ketentuan hukumnya ialah na'atnya. Na'atnya marfu atau majrur, ya mengikuti man'utnya. Man'utnya harus sama, harus sama. Contoh yang berikutnya sama. Hashimun syurtiyun jadidun. Abbasun sayyadun faqirun. Nah, kita langsung masuk pada latihan-latihan. Karena kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang na'at man'ut. Kita masuk latihan halaman 14, latihan 1. Di sini disuruh menyebutkan mana man'ut dan mana na'atnya. Mana man'ut dan mana na'atnya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. Nomor 1. Aliyun. Rajulun qawiyun. Na'atnya qawiyun. Rajulun. Naam, ahsanta. Aliyun rajulun qawiyun. Rajulun man'ut, qawiyun itu na'atnya. Qawiyun itu na'atnya. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Entah. Anta mudarrisun nasyitun. Engkau guru yang energik. Mudarrisun sebagai man'ut, nasyitun sebagai na'at. Naam, ahsanta. Anta mudarrisun nasyitun. Mudarrisun sebagai man'ut, nasyitun sebagai na'atnya. Sebagai na'atnya. Nomor 3, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Ana waladun sawirun. Waladun sebagai man'ut, sawirun sebagai na'at. Naam, ana waladun saghirun. Waladun man'ut, saghirun na'atnya. Berikutnya Al-Akh Aslam, tafadhal. Naam, Ustaz. Al-usfuru ta'irun saghirun. Man'utnya ta'irun, na'atnya saghirun. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam, berikutnya. Hadza darsun sahlun. Darsun sebagai man'ut, sahlun sebagai na'at. Naam, ahsanta. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran mudah, insyaAllah. Darsun man'ut sahl na'atnya. Kemudian berikutnya, latihan 2. Latihan menerjemahkan. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Hamidun tabibun mujtahidun. Hamid, dokter yang rajin. Naam, ahsan. Hamidun, tabibun, mujtahidun. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Dendut Ibnu Khalidin tajirun kabirun. Anak laki-laki Khalid. Nah, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf, nomor 1 diulangi. Nomor 2. Amstad. Ibnu Khalidin tajirun kabirun. Anak laki-laki Khalid, seorang pedagang yang besar. Nah. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan, nomor 3. Dalika qamisun nadifun. Itu kemeja yang bersih. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Al-khubzu ta'amun lazidun. Makanan yang enak. Naam, al-khubzu ta'amun ladidun. Roti itu adalah makanan yang lezat, enak. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadza ibnu Sa'idin. Huwa wazirun syahirun. Ini anak laki-lakinya Sa'id. Dia seorang menteri yang terkenal. Naam, ahsanta. Kemudian latihan ketiga, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Aslam, silakan. Ya, Ustaz. Gelas yang besar. Al-kubu kabirun. Gelas yang besar. Al-kubu kabirun. Beda. Kalau sesuai arti, tidak seperti itu. Al-kubu kabirun itu nanti susunan mubtada khabar. Al-kubu kabirun, gelas itu besar. Sekarang terjemahannya gelas yang besar. Gelas yang besar. Jadi ini bukan tidak semuanya kalimat sempurna ya. Tidak kalimat sempurna, tidak semuanya jumlah mufidah. Cuma latihan menerjemahkan. Kalau jawabannya al-kubu kabirun, al-kubu kabirun, maka artinya gelas itu besar. Gelas itu besar. Nah, sekarang arti gelas yang besar. Bagaimana bahasa Arabnya? Coba Al-Akh Aslam diulangi. Kubun kabirun. Naam, kubun kabirun. Kubun kabirun. Ini susunan na'at man'ut atau man'ut na'at. Cirinya dalam menerjemahkan bisa dikasih kata yang. Kemudian Al-Akh Imam, berikutnya. Pintu yang terbuka. Babun maftuhun. Babun maftuhun. Nah, pintu yang terbuka. Kalau al-babu maftuhun, itu susunan mubtada khabar. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-Akh Yunus, silakan berikutnya. Nah, Ustaz. Masjid yang bagus. Masjidun jamilun. Masjidun jamilun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nelayan yang tinggi. Sayyadun tawilun. Sayyadun tawilun. Al-Akh Abu Khadijah. Himarun saghirun. Himarun saghirun. Keledai yang kecil. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Andad. Dalika banu Muhammadin huwa khayyatun guniyun. Dalika banu Muhammadin. Dalika banu Muhammadin huwa khayyatun ghaniyun. Huwa khayyatun ghaniyun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini meja yang patah. Hadza maktabun maksurun. Hadza maktabun maksurun. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Ya. Talibatun mujtahidun. Coba diulangi. Hasan. Hasanun talibun mujtahidun. Naam. Hasanun talibun mujtahidun. Talibun mujtahidun. Kemudian berikutnya Al-Akh Aslam. Anak laki-laki Ammar adalah petani yang fakir. Ibnu Ammarun fallahun fakirun. Diulangi coba. Ibnu Ibnu Ammarun fallahun fakirun. Kenapa dibaca Ammarun? Puan Ustaz. Yang betul apa? Ibnu Ammarin fallahun fakir. Kenapa kok diganti dengan kasrah? Tadi Ammarun, sekarang ganti Ibnu Ammarin. Kenapa? Karena marfu. Kenapa? Ulangi. Karena marfu. Tadi pertama bacanya Ibnu Ammarun. Fallahun fakirun. Kemudian saya tanya, kenapa dibaca Ammarun? Kemudian dirubah menjadi Ibnu Ammarin. Kemudian saya tanya lagi, kenapa diganti dengan Ammarin? Nah, mana yang betul ini? Al-Akh Aslam. Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Taib, barakallahu fiik. Naam. Al-Akh. Tadi kalimat-kalimatnya sudah betul, cuma salah saja pada harakatnya. Al-Akh Imam, coba yang betul gimana? Ibnu Ammarin fallahun fakirun. Fakirun. Nah. Pertanyaannya, kenapa dibaca Ammarin? Karena itu mudhof ilaih. Naam, Ammarin mudhofun ilaih. Ahsanta. Mudhafun ilaih. Jadi tahu alasannya. Kenapa dibaca dengan kasroh? Oh, dia sebagai mudhaf ilaih. Kenapa dibaca kasroh? Oh, ada huruf jar. Kenapa dibaca dengan dhammah atau marfu? Oh, karena dia sebagai mubtada. Jadi tahu alasan-alasannya. Nah, sementara ini yang sudah kita ketahui alasannya mubtada. Harus apa? Harus marfu. Marfu itu dhammah. Lalu apa lagi? Majrur. Majrur itu bisa karena ada huruf jar. Juga majrur itu bisa karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, itu nanti diingat-ingat. Nah, Ibnu Ammarin fallahun faqirun. Ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Itu sebuah kursi yang lama. Zalika kursiyun qadimun. Naam, zalika kursiyun qadimun. Zalika kursiyun qadimun. Zalika. Zalika. Dia sebagai apa, Al-Akh Yunus? Kedudukannya. Masih ingat, Akh Yunus? Zalika kursiyun qadimun. Zalika itu sebagai apa? Isim. Betul, isim. Isim apa namanya? Gimana? Isim? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim yang terletak di depan disebut sebagai? Tahuan. Al-Akh Abu Ahnaf, coba dibantu. Dzalika kursiyun qadimun. Dzalika sebagai? Sebagai mubtada, Ustaz. Sebagai mubtada. Ahsanta. Sebagai mubtada. Karena dia isim, terletak di depan. Terletak di depan. Kalau ada mubtada, berarti ada khabar. Mana khabarnya Al-Akh Abu Ahnaf? Khabarnya kursiyun. Ahsanta. Khabarnya kursiyun. Lalu qadimun sebagai apa, Akh Abu Khadijah? Qadimun. Na'at. Ahsanta. Sebagai na'at. Na'at untuk kursi. Masya Allah. Latihan keempat. Latihan keempat. Disuruh mengisi dengan na'at. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf. Silakan nomor satu. Naam, Ustaz. Hadza sikinun jadidun. Hadza sikinun jadidun. Ahsanta. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Musa muwaddihu muwaddinun. Konsep muwaddinun apa, Ustaz? Muadzinun, orang yang mengumandangkan azan. Musa adalah seorang yang mengumandangkan azan, muadzinun. Musa muadzinun jadidun. Naam. Ya, gampang ya. Hadza sikinun jadidun. Musa muadzinun jadidun. Betul, memang betul, sesuai atau tepat juga. Musa adalah seorang muadzin yang baru. Al-Akh Abu Salwa, silakan nomor tiga. Hasanun Hajjarun Zakiyun. Hasanun Hajjarun Zakiyun. Naam. Boleh. Hasan adalah tukang batu yang cerdas. Lalu berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Zalika Ibnul Mudiri. Huwa tabbahun qasirun. Dzalika ibnul mudiri huwa tabbahun qasirun. Naam. Berikutnya, itu hanya jawaban-jawaban tadi sebagai na'at, dan na'atnya bisa berubah-ubah, artinya bisa menggunakan kata sifat lainnya. Kata sifat lainnya. Artinya jawaban itu bukan jawaban satu-satunya itu ya, bisa diganti yang lainnya, pokoknya yang sesuai. Contohnya huwa tabbahun qadimun, itu juga boleh ya. Hasanun hajjarun mujtahidun, itu juga boleh ya. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 5. Zalika masjidun kabirun. Zalika masjidun kabirun, juga boleh diisi dengan zalika masjidun wasi'un ya. Zalika masjidun jamilun misalnya. Latihan kelima. Sebaliknya, kebalikan latihan keempat. Di sini disuruh mengisi dengan man'ud. Man'ud. Al-Akh Aslam, nomor satu, silakan. Muhammadun tajirun kabirun. Nah, Muhammadun tajirun kabirun. Al-Akh Imam, silakan. Zalika baitun jamilun. Zalika baitun jamilun. Al-Akh Yunus, silakan. Ibnul Waziri tabibun jadidun. Naam, Ibnul Waziri tabibun jadidun. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ammarun tajirun ghaniyun. Ammarun tajirun ghaniyun. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hadza mistaratun maksurun. Kita coba ulangi ya. Jawabannya tadi hadza mistaratun maksurun. Betul atau salah? Walau. Salah. Salah. Sisi kesalahannya di mana? Mistaratun kan muannats. Lalu? Seharusnya mudzakkar. Maksurun itunya yang bentuknya mudzakkar. Naam, ahsan tak. Sisi kesalahannya sudah bisa dipahami. Sekarang jawaban yang betul gimana? Hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Ahsan tak. Hadza qalamun maksurun. Hadza isim isyarah untuk mudzakkar. Isim isyarah untuk mudzakkar. Maka yang ditunjuk pun harus mudzakkar. Qalamun contohnya. Kalau mistaratun, mu'annas. Hada qalamun. Kalau mistaratun berarti hadihi. Hadihi mistaratun. Maksurun. Kalau untuk mudzakkar. Kalau untuk mu'annas, maksurun. Nah. Hada qalamun maksurun. Alhamdulillah selesai pelajaran kedua dengan latihan-latihannya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ketiga masih berkaitan dengan pembahasan man'ud dan na'at. Hanya saja ada sisi perbedaannya. Perbedaannya hanya pada mu'annas. Contoh susunan man'ud na'at yang mu'annas. Yang mu'annas. Kalau pada pelajaran kedua, semuanya mudzakkar. Semuanya mudzakkar. Pada pelajaran ketiga insyaAllah yang akan kita pelajari adalah contoh-contoh untuk yang mu'annas. Alhamdulillah selesai pelajaran kedua. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita baca tadi? Jika ada silakan ditanyakan. Nah, insyaAllah kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.